Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Talib Linnayl Al-Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala, yang merupakan kitab fikih dalam madhab Hambali. Kita masih membahas tentang syarat-syarat salat. Kita sudah membahas kemarin di antara syarat salat adalah toharah, bersuci, kemudian masuknya waktu, kemudian menutup aurat, kemudian menjauhkan diri dari najis. Nah, sekarang kita akan membahas syarat-syarat salat yang selanjutnya, yaitu istiqbalul kiblah. Penulis mengatakan, wa minha istiqbalul kiblati. Di antara syarat salat adalah menghadap kiblat. Fala tasihhu bidunihi illa li'ajizin. Maka tidak sah salat tanpa menghadap kiblat. Ya. Allah Ta'ala katakan tawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kamu berada maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan idza kumtum ila salati fastaqbil kiblah, kalau kamu ingin salat maka menghadaplah ke kiblat. Maka menunjukkan menghadap kiblat itu hukumnya wajib dan merupakan syarat salat. Illa li'ajizin, kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat. Contohnya adalah orang yang lumpuh, ya, orang yang sedang sakit lumpuh dan dia hanya bisa berbaring dan tidak ada yang membantu dia untuk mengarahkan dia ke arah kiblat. Maka dia boleh untuk sholat kemanapun arahnya. Wa musafirin mutanaffirin. Atau orang yang kedua yang boleh untuk tidak menghadap kiblat sholatnya adalah orang yang sedang safar ketika dia melakukan sholat sunnah. Bagaimana kalau orang sedang safar kemudian dia tidak mampu menghadap kiblat pada sholat wajib? Ya, karena di sini disebutkan mutanafil, safar dan sholat sunnah, maka boleh tidak menghadap kiblat. Seperti sholat witir, ya, seperti sholat duha. Maka dia boleh sholat di atas kendaraannya, misalnya kemanapun kendaraannya atau hewan tunggangannya mengarah, tidak harus ke kiblat. Gimana kalau sholatnya sholat wajib, ya, sedang safar, kemudian sholatnya sholat wajib. Kalau memang dia tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka dia masuk ke kategori yang pertama, yaitu ajiz, orang yang tidak mampu. Ya, seperti misalnya orang yang ketika dia di waktu subuh, waktu sholat subuh, dia ada di atas pesawat yang pesawatnya mengarah ke arah timur, ya, misalnya dari Saudi ke Indonesia, mengarah ke arah timur, sehingga arah dia menghadap ke timur bukan ke barat. Dan di tempat di pesawat tidak ada tempat sholat misalnya, ya, maka ini orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Sehingga untuk sholat subuhnya, yang mana sholat subuh ada sholat wajib, tidak mengapa bagi dia untuk sholat walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Ini ada keringanan. Wa yaftatihu as-salata ilaiha in lam yashuqqa. Dan musafir yang sholat sunnah tadi, hendaknya dia membuka sholatnya ke arah kiblat kalau tidak sulit bagi dia, ya, kalau mudah. Artinya boleh sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat sunnah, tapi ketika memulainya menghadap ke arah kiblat dulu. Kalau memang mudah, ya, misalnya kalau dia naik hewan tunggangan, misalnya naik unta, walaupun untanya mengarah ke arah timur misalnya, dia dari dia ada di sebelah timur Mekah, dia sedang menghadap ke arah timur, harusnya dia menghadap ke barat, harusnya dia menghadap ke arah barat. Nah, tapi ketika dia ingin sholat, ontanya menghadap ke arah timur. Maka dihadapkan dulu, ya, dibelokkan dulu ontanya ke arah barat, kemudian takbiratul ihram. Setelah itu, kalau ontanya lanjut ke arah timur tidak masalah. Wa yarka'u wa yasjudu aydhan ilaiha mashin. Demikian juga dianjurkan untuk ruku dan sujud menghadap ke arah kiblat, ya, mashin, bagi orang yang tidak menggunakan kendaraan. Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan perjalanan berjalan kaki, ya, tidak memakai kendaraan, maka dia tetap diwajibkan sholat menghadap ke arah kiblat, ya, walaupun sedang safar, baik dalam keadaan sholat wajib ataupun sholat sunnah, karena dia tidak ada halangan, ya. Dia dalam keadaan sedang mashin, sedang berjalan, tidak ada halangan bagi dia untuk menghadap ke arah kiblat. Wa man qaruba min al-ka'bati fa farduhu isabatu 'ainiha. Dan orang yang berada di dekat Ka'bah, ya, artinya orang yang dia melihat Ka'bah langsung, ya, maka wajib bagi dia untuk benar-benar menepati arah Ka'bah, ya, ketika menghadap ke arah kiblat. Yaitu misalnya orang yang ada di Masjidil Haram atau di sekitar Masjidil Haram, ya, orang yang ada di Masjidil Haram, maka dia wajib untuk mengarahkan wajahnya pas ke Ka'bah. Atau orang yang ada di sekitar Masjidil Haram, andaikan dia melihat Masjidil Haram, ya, karena zaman dahulu Masjidil Haram itu bisa, atau Ka'bahnya bisa terlihat dari luar, ya, walaupun dia sudah berada di areal luar masjid. Maka bagi orang yang melihat Ka'bah walaupun di luar masjid, di luar Masjidil Haram, maka dia tetap harus menempati posisi Ka'bah secara presisi. Wa man ba'da jihatiha. Adapun bagi orang yang jauh dari Masjidil Haram, jauh dari Ka'bah, dia tidak lihat langsung, maka dia cukup menghadap ke arah jihahnya. Ya. Nah, sebelum kita bahas ini, orang yang tadi melihat Ka'bah, maka dia wajib pas ke arah Ka'bah. Orang yang tidak melihat Ka'bah tapi dia melihat Masjidil Haram, maka dia wajib mengarahkan posisinya, mengarahkan wajahnya ke arah Masjidil Haram, ke arah masjidnya. Jadi orang-orang yang sholat di hotel-hotel sekitar Masjidil Haram, yang dia tidak melihat Ka'bah langsung, tapi Masjidil Haramnya masih kelihatan, maka dia wajib untuk mengarah secara presisi ke Masjidil Haram. Nah, bagaimana dengan yang jauh, seperti orang yang ada di luar Mekah atau orang yang di luar Saudi Arabia seperti kita ini? Ya, kata beliau tadi, wa man ba'da jihatiha. Orang yang jauh posisinya dari Ka'bah, maka cukup mengarah ke jihah. Jihah itu arah mata angin. Ya. Dan dalam fikih arah mata angin itu cuma 4. Ya, cuma timur, barat, utara dan selatan. Ya. Jadi maghrib, masyrik, kemudian yamin dan shimal. Ya. Barat, timur, kemudian selatan dan utara. Ya, cuma 4. Arah dalam fikih cuma 4 saja, tidak ada tenggara, tidak ada barat laut, timur laut, barat daya, itu tidak ada. Semua yang mendekati timur dianggap timur walaupun tidak presisi. Semua yang mendekati barat dianggap barat walaupun tidak presisi. Semua yang mendekati selatan, semua yang mendekati utara, maka dianggap itu. Ya, maka cukup menghadap ke salah satu dari arah ini. Contohnya, kita orang Indonesia, kita ada di sebelah timur dari Ka'bah. Ya, sehingga sholat kita cukup menghadap ke jihah barat. Ya, kita cukup menghadap ke jihah maghrib barat. Ya. Nah, semua yang termasuk barat, maka sudah sah. Semua arah yang termasuk barat, maka itu sudah sah menjadi arah kita untuk sholat. Ya, semua derajat, ya, semua derajat yang termasuk barat, maka itu sudah sah, ya, untuk kita hadapkan ketika sholat. Tidak harus presisi, Ya, tidak harus benar-benar lepas arahnya ke arah Ka'bah. Ya. Kita tahu Indonesia secara geografis ya posisinya tidak pas tegak lurus atau tidak pas segaris lurus dengan Ka'bah. Ya, tentu Ka'bah itu ada di barat tapi agak atas sedikit. Ya, dari Indonesia. Maka tidak harus kita sholat miring ke kanan, kemudian di pas-pasi derajatnya, sudutnya, tidak harus demikian. Ya. Karena orang yang jauh itu cukup menghadap ke arah jihah, tidak harus menghadap ke arah Ka'bah. Dan ini disepakati oleh semua fuqaha, ya, disepakati oleh semua ulama fikih bahwasanya orang yang jauh itu hanya mengarah ke arah jihah, bukan ke arah Ka'bah. Ya, sehingga tidak perlu kita bersusah-susah untuk menghitung derajat macam-macam. Ya. Kemudian, وَيَعْمَلُ بِخَبَرٍ عَنْ يَقِينٍ وَمَحَارِبٍ إِسْلَامِيٍ. Dan untuk mengetahui arah Ka'bah atau arah kiblat itu digunakan beberapa metode, diantaranya metode khobar an yakin, adanya informasi dari orang lain yang informasi ini meyakinkan, artinya dari orang yang bisa dipercaya, ya, bukan orang awam, ya, bukan orang jahil, bukan pembohong, tapi orang yang bisa dipercaya. Kalau dia memberitahu, oh arah kiblat sebelah sana, maka informasi ini sudah cukup bagi kita untuk melakukan sholat. Ya, kita ikuti arah kiblat yang dia tunjukkan. Atau metode yang kedua, wa maharibin islamiyin, dengan melihat arah-arah mihrab. Arah mihrab dari masjid. Jadi cukup kita contoh arah mihrab masjid yang ada di sekitar daerah tersebut. Ya, misalnya kita berada di sebuah daerah, kemudian kita lihat masjidnya, mihrabnya menghadap ke arah mana. Nah, kalau kita sholat di daerah tersebut, misalnya sholat di hotelnya, sholat di rumah, atau di tempat-tempat lain, ya, ketika sedang tidak bisa sholat di masjid, maka kita cukup mencontoh arah mihrab yang ada di masjid tadi. Wa yastadillu 'alaiha fis safari bil qutubi wa ghairihi. Dan boleh juga mencari petunjuk, ya, ketika sedang safar dengan kutub, ya, dengan nujum. Kutub bisa artinya nujum, bintang. Boleh mencari petunjuk mana arah kiblat dengan melihat bintang, ya, bagi orang yang paham navigasi. Walaupun atau metode-metode yang lain yang memungkinkan, seperti menggunakan kompas, ya. Seperti kalau di zaman sekarang kita menggunakan Google Maps mungkin, atau metode-metode yang lainnya yang bisa dipercaya. Jadi tidak harus pakai dua cara tadi, tapi bisa pakai cara-cara yang lain. Kemudian wala yatsbi'u mujtahidun mujtahidan khalafahu. Tidak diharuskan seorang mujtahid. Ya, berarti kan di sini ada istilah mujtahid. Di sini istilah mujtahid beda dengan mujtahid dalam ilmu usul fikih, ya. Mujtahid di sini bukan ulama, ya, bukan ulama mujtahid, bukan, tapi mujtahid adalah orang yang tidak tahu arah kiblat dan dia punya ilmu, dia punya kemampuan untuk menelaah di mana arah kiblat. Ya, semisal dia bisa melihat apa namanya arah matahari, ya, atau tadi dia bisa melihat mihrab, ya, atau dia bisa melihat kompas atau cara-cara lainnya. Dia aslinya tidak tahu di mana arah kiblat, tapi dia bisa menelaah, dia bisa mencari tahu dengan mengumpulkan data-data. Nah, kalau ada dua orang mujtahid, yang mana yang mujtahid pertama berbeda pendapatnya dan mujtahid kedua, ya, sama-sama nggak tahu arah kiblat dan sama-sama mereka mampu untuk mencari tahu di mana arah kiblat, tapi hasilnya beda. Yang satu mengatakan, oh kiblat ke sana. Dia itu mengatakan, oh kiblat ke sana. Maka tidak harus yang pertama mengikuti yang kedua ngikutin yang pertama. Tidak harus. ya. Artinya mereka boleh sholat masing-masing. Walayat tadibihi, dan tidak harus masing-masing mereka mengikuti yang lain. Wayatsba'u muqallidun al-awthaqa indahu. Namun kalau ada orang yang dia muqallid, ya muqallid di sini artinya orang yang dia tidak tahu di mana ada kiblat dan dia tidak mampu untuk menelaah. Jadi kalau kondisinya tadi dua orang, dua-duanya enggak tahu di mana arah kiblat dan dua-duanya bisa menelaah, punya kemampuan. Ya, maka antara dua orang ini tidak harus saling mengikuti, tidak harus. Sedangkan ini kondisinya adalah yang satu itu dia tidak tahu tapi mampu untuk menelaah. Yang kedua dia tidak tahu tapi tidak mampu untuk menelaah. Ya, maka yang kedua ini dia harus mengikuti al-awthaq, dia mengikuti yang tahu. Ya, dalam masalah menghadap kiblat. Ya berarti kan ya, para ulama dalam membahas ini ternyata sangat kunci sekali. Ya, dalam membahas bagaimana orang yang gak tahu kiblat, apa yang dia lakukan, ini rinci sekali. Dan sama-sama belum selesai ya, masih ada. Faman sholla bil ijtihadin wala taqlidin ma'a qudratin. Kalau ada orang yang tidak tahu arah kiblat, kemudian dia sholat sembarangan, ya, sholat begitu aja, tanpa melakukan ijtihad, tanpa melakukan penelaahan, wala taqlidin, juga dia tidak mengikuti orang lain yang lebih tahu, ma'a qudratin, padahal dia mampu untuk melakukannya. Nah, tapi dia malas aja, dia enggak mau repot, ya, dia enggak mau usaha, dia sholat sembarangan. Maka ada, dia wajib mengulang sholatnya ketika diketahui bahwasanya sholatnya itu salah arahnya. Dia wajib untuk mengulang sholatnya. Illa taharra wa sholla. Kecuali orang yang tidak mampu. Nah, di sini illa ini maksudnya kembali kepada kudrah, ya. Kecuali orang yang tidak punya kudrah, yang tidak mampu. Contohnya adalah orang yang buta. Ya, orang buta tentunya enggak mampu sama sekali untuk menelaah. Ya, maka andaikan dia sholat begitu saja, ya, atau dia kalau ingin sholat, dia harusnya taharra wa sholla. Dia pilih salah satu kemungkinan yang paling kuat, kemudian dia baru sholat. Ya. Jadi dia kan tidak punya data. Ya. Orang buta tidak punya data. Dia tidak tahu mana arah matahari, kemudian mana arah yang sesuai dengan mihrab, dia nggak tahu. Dan juga misalnya nggak ada orang yang bisa ditanya, maka dia taharro. Taharro itu pilih salah satu kemungkinan yang paling kuat, kemudian dia sholat. Ya. Dan sholatnya sah, dia tidak perlu mengulang. Dan masih ada lagi ya, masih masalah mencari kiblat. Wa yajtahidu 'arifun li kulli salatin wa ya'malu bi tsani. Dan orang yang mujtahid tadi, ya, orang yang awalnya enggak tahu kiblat, kemudian dia berijtihad, artinya dia berusaha untuk menelaah. Ya, maka dia ijtihad yang dia lakukan itu berlaku untuk setiap kali salat. Ya, berlaku untuk setiap kali salat. Kalau dia di sholat, misalnya di sholat zuhur, ya, dia beristihad, dia hasil dari penelaahannya, oh kiblat ke arah sana. Kemudian dia sholat ke arah sana. Kemudian di sholat asar, dia menelaah lagi. Ya, bisa jadi dia berpindah tempat, ya, kemudian dia menelaah lagi. Kemudian ternyata hasil penelusuran dia, hasil penelaahan dia, oh kiblat ke arah sana. Makanya ada ijtihad yang kedua. Nah, maka kata beliau, ijtihad itu hasilnya diberlakukan pada masing-masing sholat. Ketika sholat zuhur dia berijtihad, ya maka dia sholat berdasarkan hasil ijtihadnya. Kemudian di sholat asar dia berijtihad lagi, maka sholat asar mengikuti hasil ijtihad di sholat asar. Sehingga tidak perlu dia mengulang sholat yang pertama walaupun beda. Kata beliau, wala yaqdi ma shalla bil awwali, dia tidak perlu untuk mengulang sholatnya yang pertama walaupun kiblatnya beda. Ya, walaupun tadi sholat zuhur ke sana, sholat asar ke sana, Ketika dua-duanya itu hasil ijtihad, hasil dari penelaahan dengan serius gitu ya, maka dua-duanya sah ya, tidak perlu mengulang. Nah inilah bentuk penghormatan, pemuliaan syariat terhadap orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu yang dia punya data, punya informasi, ketika dia beramal berdasarkan ilmunya ya, walaupun ternyata keliru, maka tetap dianggap ya, tetap diberikan apresiasi ya, sehingga tidak perlu mengulang ya. Beda dengan orang yang tadi, orang yang asal-asalan ya, ketika salah dia harus mengulang. Orang yang tidak, orang tidak asal-asalan, dia berusaha berijtihad ya, dia beramal berdasarkan ilmu, berdasarkan data, walaupun salah dia tidak harus mengulang. Ini bentuk bahwasanya syariat itu memuliakan orang-orang yang berilmu. Nah, sampai sini selesai pembahasan tentang istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Kemudian syarat salat yang terakhir yang dibahas di kitab ini, wa minha an-niyyatu, di antara syarat salat adalah menjatuhkan niat ya. Dan niat itu adalah perbuatan hati ya. Makanya kita bahasakan dengan menjatuhkan niat, karena niat itu dijatuhkan di dalam hati. Niat itu diikrarkan di dalam hati ya. Adapun melafalkan niat itu adalah sifat tambahan dari niat. Jadi yang utama adalah di dalam hatinya. Melafalkan niat itu perkara lain, perkara tambahan. Yang utama di hatinya. Oleh karena itu Al Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, andaikan orang itu ketika ingin sholat, antara apa yang dia ucapkan dengan dia niatkan beda, maka yang dianggap itu yang diniatkan. Ya, misalnya niatnya itu sholat zuhur, ya, tapi yang terucap sholat asar. Ya. Artinya dia orang yang mengucapkan niat, melafalkan niat, tapi niatnya beda antara lisan dengan hati. Maka yang dianggap dalam hatinya, kata Imam Syafi'i. Ya, maka sekali lagi niat adalah amalan hati, perbuatan hati. Dan ulama beda pendapat tentang melafalkan niat. Dalam mazhab Hambali juga terdapat khilafiyah ya, tentang boleh tidaknya melafalkan niat. Sebagian atau salah satu riwayat dari Imam Ahmad menganjurkan untuk melafalkan niat. Dan sebagian riwayat yang lain dari Imam Ahmad melarang untuk melafalkan niat. Dan pendapat kedua ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Ibn Qayyim, dua ulama besar mazhab Hambali rahimahumallahu ta'ala. Dan nampaknya ini yang kuat ya, karena tidak kita dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari sahabat ataupun dari tabi'in ataupun dari tabi'ut tabi'in bahwasanya mereka melafalkan niat. Ya, tidak ada. Tidak ada lafaz yang mereka ajarkan ya, teks yang mereka ajarkan bagaimana lafal niat. Maka sekali lagi niat itu adalah amalan hati, cukup kita jatuhkan di dalam hati. Nah, maka pertanyaan sekarang, yang kita jatuhkan di dalam hati itu apa? Niat apa? Perhatikan di sini. Fa yu'tabaru ayyanu ya aina ma yusallihi. Niat dianggap niat, yu'tabar baru dianggap niat kalau seseorang yang mau sholat dia niatkan, dia jatuhkan tentang jenis sholat yang akan dia lakukan. Min nahwi dhuhrin aw ratibatin. Contohnya sholat zuhur ya, atau sholat rawatib atau sholat yang lainnya. Jadi perlu tentukan, ini saya mau sholat apa ya. Misalnya dia ingin sholat zuhur ya, maka dijatuhkan dalam niatnya, di dalam hatinya bahwasanya saya ini mau sholat zuhur gitu. Wala ishtaratu niyatu fardin wala ada'in wala duddihima fi dhalika. Dan tidak disyariatkan, tidak disyaratkan untuk menjatuhkan niat terkait masalah fardu atau tidaknya. Demikian juga masalah ada atau tidaknya ya. Jadi masalah fardu atau tidaknya, apakah ini sholat fardu atau sholat sunnah, itu tidak harus dijatuhkan di dalam niat ya, tidak harus dihadirkan di dalam hati. Kemudian apakah ini sholat yang ada atau sholat yang qada ya. Sholat yang ada itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktunya. Sedangkan sholat yang qadha adalah sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Nah, ini enggak perlu di, ini tidak disyaratkan untuk disebutkan. Tidak disyaratkan untuk dihadirkan di dalam hati. Yang perlu dihadirkan adalah tadi jenis sholat. Kemudian wa yanwi ma'a tahrimati aw qablaha bi yasirin fil waqti. Dan seorang yang mau sholat, dia berniat bersamaan dengan takbiratul ihram atau sebelumnya beberapa saat. Ya, jadi ketika takbiratul ihram Allahu akbar ya, sambil jatuhkan niat dalam hati bahwasanya saya mau sholat zuhur atau saya sholat asar atau sholat sunnah atau sholat duha atau sholat yang lainnya. Atau boleh sebelum beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Jadi perlu dipahami bahwasanya ada niyatul ibadah ya, dan ada niyatul dukhul fil ibadah ya. Ada niat untuk melakukan ibadah yang mana ini sudah dijatuhkan ketika berangkat dari rumah misalnya ya. Dari rumah sudah niat, saya mau sholat ini, saya mau sholat ke masjid, sholat zuhur. Tapi ketika ingin masuk ke dalam ibadah, itu perlu niat dukhul fil ibadah, niat memasuki ibadah. Sebagaimana orang yang haji atau umrah ya, dari tanah air sudah niat saya mau haji, haji untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk umrah. Tapi nanti ketika sampai di sana ada yang namanya ihram. Ihram itu menjatuhkan niat ketika dukhul, ketika masuk. Ya, ketika masuk ke dalam rangkaian ibadah haji atau umrah. Ya, jadi niat harus dihadirkan ya, ketika hendak masuk ke dalam ibadah sholat. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Ya, jadi ketika takbiratul ihram atau ketika beberapa saat sebelum takbiratul ihram, hadirkan dalam hati bahwasanya saya ingin sholat zuhur atau sholat maghrib atau sholat duha atau sholat yang lainnya. Wa in qata'aha aw taraddada fihi batalat. Kalau dia bertekad bulat untuk membatalkan niatnya atau dia muncul keraguan tentang niatnya, maka batalat, maka batal ibadahnya. Ya, jadi ketika misalnya tengah sholat kemudian sudah bertekad bulat saya ingin batalkan, ya, maka batal sholatnya. Dan tidak termasuk di sini kalau masih baru apa namanya terbesit di benak, ya. Baru terbesit di benak bahwasanya ingin membatalkan sholat, baru terbesit, belum menjadi niat yang bulat, ya, maka belum batal sholatnya ya, karena Nabi mengatakan inna Allah tajawazali an ummati ma hadathat bihi anfusuhu ma lam ya'mal au yatakallam. Allah Ta'ala maafkan, Allah tidak menganggap dari umatku semua yang terbesit di dalam benaknya selama belum diucapkan atau selama belum dilakukan. Ya, maka kalau baru terbesit enggak masalah tidak membatalkan sholat, tapi kalau sudah bulat ingin batalkan sholat maka sudah batal. Atau dia ragu. Ya, di sini disebutkan di celana kaki au taraddada fi qat'i an-niyyati. Dia ragu apakah ingin membatalkan sholat atau tidak. Ya, maka batal sholatnya ketika muncul keraguan. Karena namanya taraddad itu adalah 50-50 ya. Antara iya dan tidak itu 50-50, sama besarnya ya. Maka niatan untuk membatalkan sholat sudah ada, bahkan besar 50%. Kalau tadi hadits nafsi terbesit dalam benak itu belum sampai 50% ya, baru terbesit saja. Mungkin baru 10%, baru 5%. Nah, kalau sudah ada keraguan, sudah ada 50% ingin batalkan sholat, maka sholatnya batal. Kemudian wa yajuzu qalbu fardhihi naflan. Dan dibolehkan untuk mengubah niat dari sholat wajib menjadi sholat sunnah. ini tasya'a waktuhu, kalau memang waktunya masih sempat. Ya. Maksudnya kalau ada orang sholat dua rakaat di waktu pagi, di waktu subuh. Ya, sholat subuh dua rakaat. Kemudian dia lihat, oh ya, saya belum sholat qobliyah, saya belum sholat qobliyah subuh, belum sholat sunnah fajar. Maka sholat subuh yang dia kerjakan itu, ya dia ubah menjadi sholat qobliyah subuh yang sama dua rakaat. Ya. Maka ini boleh, kata beliau, selama waktu subuh masih ada. Ini tersa'a waktu, selama waktu subuh masih ada. Tapi kalau waktu subuh sudah mepet, ya sudah di akhir-akhir waktu sholat, maka tidak boleh. Wa kuriha bila ghardin, dan dimakruhkan mengubah niat kalau tidak ada tujuan. Ya. Termasuk juga di sini dibolehkan orang yang sholat sendirian, kemudian dia mengubah niatnya menjadi imam. Ya, misalnya ada orang sholat sendirian, kemudian ada orang yang ingin bermakmum kepadanya. Ya. Maka orang yang tadinya sholat sendirian mengubah niatnya menjadi imam. Ini pun dibolehkan. Nah, dari penjelasan ini, beliau juga mengisyaratkan tidak boleh kalau dari sholat sunnah ke sholat wajib. Karena kata beliau, yajuzu qalbu fardihi naflan. Dibolehkan mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, ini mengisyaratkan tentang tidak bolehnya mengubah niat dari sholat sunnah ke sholat fardu. Ya. Yang boleh hanya fardu ke sunnah. Kemudian wa yanwi imamun wa ma'mumun halahuma. Dan imam serta makmum itu menjatuhkan niat masing sesuai dengan masing-masing keadaannya. Jadi kalau imam itu ya dia jatuhkan niat sebagai imam sholatnya. Kalau makmum juga jatuhkan niat sebagai makmum. Ya. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya yang dihadirkan di dalam hati ketika menjatuhkan niat adalah jenis sholat saja. Ya, apakah sholat zuhur, ataukah sholat duha, ataukah sholat tahiyatul masjid, cukup itu saja. Ya, jadi ketika Allahu Akbar dalam hati, ya, saya ingin sholat zuhur seperti itu, ya, dalam hati. Nah itu sudah cukup. Nah bagi orang yang menjadi imam atau menjadi makmum ada tambahan. Bahwasanya saya ingin sholat zuhur dan saya jadi imam, dihadirkan seperti itu di dalam hatinya. Saya ingin sholat zuhur dan saya makmum, dihadirkan seperti itu. Jadi ada dua poin yang dihadirkan dalam hati, yaitu jenis sholat dan juga dia menjadi imam ataukah makmum. Fa'inna wa munfaridun al-imamata awil i'timama lam yasihha. Kalau seorang yang sholat sendirian, dia berniat menjadi imam atau menjadi makmum, maka sholatnya tidak sah. Ya, karena berbeda dengan realitanya. Ya, sholatnya sendirian, tapi kok dia niatnya menjadi makmum atau imam. Maka tidak sah sholatnya. Watabutulu inin farada bila udhrin. Dan batal sholat seseorang kalau dia berniat sholat sendirian dalam sholat jamaah. Ini beda pembahasan lagi ya. Jadi ada orang sedang sholat jamaah, ya, dia jadi makmum, kemudian dia berniat infirat, ya, dia berniat memisahkan diri dari jamaah. Dia tidak ikut jamaah lagi, dia sendiri sholatnya. Maka tidak boleh, sholatnya menjadi batal. Bila udhrin, kalau tidak ada udhur, yubihu tarka jamaatin. Kalau tidak ada udhur yang membolehkan untuk meninggalkan jamaah. Ya, contoh udhur yang membolehkan untuk meninggalkan jamaah misalnya adalah imam yang tidak fasih, ya, dalam membaca Al-Fatihah, atau imam yang meninggalkan rukun-rukun sholat, ikut sholat jamaah tapi imamnya banyak melakukan kesalahan yang terkait dengan rukun sholat. Misalnya sholatnya terlalu cepat, ya, sehingga tidak tuma'nina. Atau dia membaca Al-Fatihah tidak fasih, sehingga Al-Fatihahnya tidak lengkap, tidak baca dengan benar. Ada kesalahan yang fatal, kesalahan yang lahan jali yang fatal. Maka makmum yang demikian hendaknya dia infirad, dia niat sholat sendirian. Ya, dia pisahkan diri dari jamaah karena imamnya ini dia tidak layak menjadi imam, ya, membuat sholatnya tidak sah. Maka dia niat infirad, memisahkan diri dari jamaah. Atau misalnya dia mendapati imamnya sholat lama, sangat lama sholatnya, panjang. Ya misalnya sholat malam sampai 2 jam gitu ya, padahal dia sudah kelelahan, ya, atau dia sakit. Maka dia boleh infirad, dia pisahkan diri dari jamaah, dia sholat sendirian, dia teruskan sholat sendiri walaupun imamnya masih lanjut gitu ya. Dia niat sholat sendiri, dia ruku sujud sampai salam selesai, keluar gitu. Ini dibolehkan karena ada udzur. Namun kalau tidak ada udzur tidak boleh. Ya, ini sebagaimana hadisnya Mu'ad bin Jabal, ya, ketika Mu'ad bin Jabal mengimami kaumnya kemudian dengan sholat yang panjang, ya, maka diantara makmumnya itu ada yang infirad, ada yang misahkan diri. Kemudian setelah selesai sholat ada yang melaporkan, wahai Mu'ad, tadi ada yang keluar dari jamaah. Maka Mu'ad pun menegur. Kemudian dikatakan si orang yang keluar dari jamaah ini sebagai orang munafik. Pagi harinya orang yang keluar dari jamaah ini lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dibilang munafik, ya, oleh Mu'ad. Karena Mu'ad sholatnya lama, saya keluar, saya kecapean. Maka Rasulullah SAW malah menegur Mu'ad bin Jabal, ya. Bahkan Nabi katakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ingin membuat fitnah, membuat musibah, ya, membuat cobaan bagi kaummu, wahai Mu'ad. Ya, maka Nabi malah menegur Mu'ad sebagai imam. Dan Nabi tidak menyalahkan si makmum yang infirad. Ini menunjukkan boleh. Makmum yang dia tidak kuat dengan sholat yang lama, kalau imamnya terlalu lama, dia boleh infirad. Kemudian, wa salatu ma'mumin bibutlani sholati imamihi. Ya. Dan sholat makmum itu sah, walaupun sholat imamnya batal. Ini pendapat yang ada dalam mazhab Hambali. Kalau imam itu batal, maka makmum tidak batal. Ya, andaikan makmum itu lalai dalam melakukan rukun sholat, ya, sendiri, ya, maka sholatnya makmum itu tetap bisa sah. Ya. Andaikan misalnya imam itu buang angin ketika sedang sholat, maka kan dia batal sholatnya. Maka makmum tidak perlu membatalkan sholat. Ya. Nanti ada imam pengganti dan makmum bisa melanjutkan sholat. Jadi batalnya sholatnya imam tidak membuat batalnya sholatnya makmum. Wal imamin ayyastakhlifa limaradin. Dan seorang imam boleh yastakhlif, meminta digantikan. Nah, ini masih kelanjutan masalah tadi ya. Kalau sholatnya imam batal, sholatnya makmum gak batal. Nah kalau sholatnya imam batal, imam mustakhlif, dia mencari pengganti, ya. Makmum jangan batalkan sholat, imam cari pengganti untuk melanjutkan sholat. Boleh imam untuk mencari pengganti lima waktu, kalau dia sakit, dia tidak bisa melanjutkan sholat misalnya. Wahasrin an wajibin, atau dia tidak mampu untuk melakukan kewajiban sholat, ya. Contohnya apa? Contohnya dia ingin buang air, ya. Padahal toharah adalah kewajiban sholat. Dalam kondisi toharah, kondisi suci, itu kan kewajiban sholat. Sedangkan si imam ini dia ingin buang air, sehingga nanti kan akan batal wudhunya. Maka sebelum itu terjadi, dia boleh keluar dari jamaah dan minta salah satu makmum untuk menggantikan. Wajibni al khalifatu ala solati imamihi, dan si imam pengganti dia melanjutkan solat dari imamnya, ya, dari imam yang pertama. Imam pengganti ya bani melanjutkan solat dari solat imamnya. Ya. Artinya kalau kurang 2 rakaat, ya maka si imam pengganti ini melanjutkan 2 rakaat, bukan ulang dari awal. Kemudian wa in ahrama ar-ratibu biman ahrama bihim naibuhu wa ada an-naibu mu'tamman shoha. Kalau seorang rotib, rotib di sini artinya imam yang tetap. Imam yang tetap dia berihram, bertakbiratul ihram, biman ahrama bihim naibuhu. Menjadi makmum, ya, menjadi makmum dari naibnya. Menjadi makmum dari naibnya, dari penggantinya. Wa'ada an-naibu mu'taman. Kemudian yang naibnya ini menjadi makmum balik lagi, maka sholatnya sah. Jadi gini, imam rawatib, imam tetap itu A. Kita katakan A. Imam pengganti itu B. Imam pengganti itu B. Suatu saat B ini gak ada. Gak ada di masjid. Karena mungkin sakit atau yang lainnya. Maka, imam rawatib A ya. Imam pengganti B. A-nya gak ada. A imam tetap gak ada. Karena sakit atau yang lainnya. Maka B kan jadi imam. B ngimami. Ah, di tengah sholat, di tengah sholat kemudian A datang. Oh ternyata dia hadir, cuman agak telat. Padahal yang sudah telanjur menjadi imam itu B. Yeah. Nah, maka kalau si B ini balik ke shaf makmum, A sebagai imam rotib yang asli maju ke depan, itu shoha, boleh. Ya, dibolehkan. Tapi andaikan tidak dilakukan seperti itu pun boleh juga. Ini berdasarkan hadis tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengimami sholat. Ya, ketika Nabi SAW di akhir hayat beliau, beliau kan sakit. Ya. Sampai Nabi sakit itu berkali-kali pingsan. Ketika Nabi pingsan, kemudian Nabi sadar, Nabi tanya, apakah orang-orang sudah sholat? Maka kata bangsa, belum ya Rasulullah. Ya, orang-orang menunggu engkau. Berapa saat, tapi pingsan lagi. Setelah itu Nabi sadar lagi, tanya lagi, apakah orang sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Terus seperti itu, sampai akhirnya mendekati akhir-akhir waktu sholat. Maka akhirnya Rasulullah SAW perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Ya, maka Abu Bakar itu naib, pengganti dari Rasulullah. Abu Bakar pun sholat, mengimami orang-orang. Ya, kemudian ternyata Rasulullah merasa agak segar. Rasulullah sadar dari pingsan dan merasa agak segar. Dan Rasulullah datang ke masjid, Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah ikut sholat menjadi makmum. Dan Abu Bakar As-Siddiq menyadari itu. Ya, sehingga Abu Bakar mundur. Dia mundur dari posisi imam, mundur sampai masuk ke shaf. Sampai masuk ke shaf, disebutkan di hadisnya Abu Bakar sudah masuk ke shaf, shaf pertama. Tapi Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwasanya tidak perlu, ya, tidak perlu kamu mundur wahai Abu Bakar, ya, dengan isyarat bukan dengan perkataan. Maka Abu Bakar pun balik lagi ke depan ke posisi imam dan melanjutkan sholat. Ya. Nah, ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, boleh naib itu balik lagi ke shaf agar imam tetapnya yang mengimami. Ya, boleh. Sebagaimana disebutkan di kitab ini tadi. Dan yang kedua, dibolehkan seorang imam rawatib menjadi makmum. Ya, ketika yang imami adalah naib. Ya, boleh orang yang lebih utama diimami oleh orang yang di bawahnya dalam masalah keutamaan. Ya. Rasulullah dengan Abu Bakar lebih utama mana? Rasulullah tentu. Ya. Rasulullah menjadi makmum, Abu Bakar menjadi imam. Maka orang lebih utama boleh diimami oleh orang yang di bawahnya dalam keutamaan. Dan dalam masalah ini juga perlu kita ingatkan, ya, bahwasanya tidak boleh seseorang yang ada di sebuah daerah, di sebuah masjid, dia sembarangan mengajukan diri menjadi imam. Hendaknya menjadi imam adalah imam rotib, imam rawatib, imam tetap. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, la ya'umanna ar-rajulu 'ala ar-rajuli fi sultanihi. Tidak boleh seseorang itu menjadi imam secara sembarangan di tempat orang lain. Fi sultani, di tempat kekuasaan dia. Dan berkekuasaannya imam rawatib. seorang imam rawatib. Jadi kalau satu masjid itu ada imam rawatibnya, ada imam tetapnya, maka dia yang lebih berhak. Gak boleh orang dari luar, ya, pendatang itu tahu-tahu ujuk-ujuk maju menjadi imam, gak boleh. Ini akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan perpecahan. Ya. Kecuali kalau imam rawatibnya ini tidak ada, atau imam rawatibnya memberikan izin kepada orang tersebut, baru dia boleh maju. Ya, ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.